Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yukrimu zuwara baitillahil haram wa ya'malu ta'ama lahum. Idza halla hilalu dhil hijja qama subihatahu wa asnada dhahra ilal ka'ba min tilqa'i babiha. Wa yakhtubu yaqulu fi khutbatihi ya ma'syara Quraisy innakum sadatul Arab ahsanuha wujuhan wa a'zamu ahlaman ay uqulan wa ausatul Arab ay ashrafuha ansaban wa aqrabul Arab bil Arab arhaman ya ma'syara Quraisy innakum jiranu baitillahi ta'ala akramakumullahu bi wilayatihi wa khassakum bi jiwarihi duna bani Ismail wa innakum ya'tikum zuwarullah yu'azzimuna baitahu fahum adyafuh wa ahakku man akrama adyafullah antum fa akrimu dhaifahu wa zuwarahu fa innahum ya'tuna sya'than ghabran min kulli baladin ala dawamir fa akrimu dhaifahu wa zuwara baitih fa wa rabbi hadhal binya law kana li malun yahtamilu dhalik lakafaitukumu wa ana mukhrijun min tayyibi mali wa halalihi ma lam yuqta' fihi rahimun wa lam yu'khad bidhulmin wa lam yadkhul fihi haram faman sya'a minkum an yaf'ala mithla dhalik fa'al wa as'alukum bi hurmati hadhal bait alla yukhrija rajul minkum min malihi likaramati zuwari baitillahi wa taqwiyatihim illa tayyiban lam yu'khad dhulman wa lam yuqta' fihi rahim wa lam yu'khad ghasban فكانوا يجتهدون في ذلك ويخرجون من أموالهم فيضعونه في دار الندوة وهو أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف وفيه يقول الشاعر عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافي سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحية الأصياف وكان هاشم عبد مناف توأمين وكانت رجل هاشم وكان هاشم وعبد شمس توأمين وكانت رجل هاشم أي أسبوعها ملصقة بجبهة عبد شمس ولم يمكن نسوى إلا بسيلان دم فكانوا يقولون سيكون بينهما دم فكان بين ولديهما إلى أن اشتد الأمر بين بني العباس وبين بني عمية سنة 133 من الهجرة وكان يقال لهاشم وأخوته عبد شمس ونوفل والمطلب المجيرين لكرمه لكرمهم وفخرهم وسيادتهم في العرب ومن خبره أنه خرج إلى الشام تاجرا فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن نجار وأقام عندها ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين وولدت امرأته سلمى عبد المطلب وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Masih dalam cerita datuk Rasulullah yang bernama Hashim. Nama aslinya kemarin adalah siapa? Amr, ada menyatakan Umar. Beliau adalah orang yang sangat menghormati para tamu Baitullah Al-Haram, para pengunjung Ka'bah Al-Musyarrafah. Tamu-tamu itu disediakan makan oleh beliau. Malah kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, pagi hari beliau berdiri ada di depan Ka'bah, persis ada di pintu daripada Ka'bah, beliau berkhutbah sambil menyatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, innakum sadatul Arab, kalian semuanya itu adalah pemimpin kaum Arab. Ahsanuha wujuhan, kalian semua adalah yang mempunyai wajah yang indah. Artinya selalu berseri-seri. Wa'adhamu ahlaman ugulan, dan kamu dibandingkan orang Arab yang lain adalah orang yang paling bagus SDM-nya, kecerdasannya dan akalnya. Wa ausatul Arab ay asyrafuha ansaban, kamu adalah orang yang paling bagus nasabnya. Wa aqrabul Arab bil Arab arhaman, dan kamu orang yang paling dekat kekeluargaannya. Ini mengingatkan orang Quraisy. Orang Quraisy, sifat-sifat kamu itu adalah bagus loh ya. Allah kasih kelebihan daya pikir lebih daripada orang Arab lain. Allah kasih kamu tadi itu mempunyai wajah yang lebih tampan daripada orang lain. Nasab kamu lebih mulia daripada orang Arab lain. Kamu adalah orang yang paling disanjung di antara orang Arab lain. Ngingetkan. Ya ma'syara Quraisy, innakum jiran baitillah. Orang-orang Quraisy, kamu itu menjadi tetangga Baitullah. Kamu dimuliakan oleh Allah dengan kaum Arab yang menguasai Baitullah, Ka'bah. Dan kamu hidup ada di sekitar Ka'bah, padahal turunan Ismail yang lainnya juga banyak. Tapi dipercayakan kepada kamu gitu, Ka'bah. Setelah dikenalkan begitu, apakah disuruh bangga gitu aja? Kamu itu orang hebat, kamu itu orang yang lebih tampan dari yang lainnya, lebih berakal, lebih itu, lebih ini. Apakah untuk kebangga-banggaan? Setelah dikenalkan ternyata beliau mengingatkan tugasnya. Tugas kamu menjadi orang yang dilebihkan akalnya, kedudukannya, fisiknya. Maka tugas kamu adalah, apalagi dimuliakan kamu adalah orang yang bisa, orang yang hidup di sekitar Ka'bah. Tugas kamu, innahu ya'tikum zuwarallahu yu'adzimun baitafuhum adiyafuh. Ntar lagi akan datang tamu-tamu dari mana-mana. Mereka tidak punya tujuan kecuali untuk berziarah ke Ka'bah. Berarti mereka menjadi tamu-tamu Tuhan kita. Tahukah kamu siapa yang paling pantas dan paling berhak untuk dihormati sebagai tamu? Maka mereka adalah tamu Allah. Karena itu kamu wajib menghormati tamu-tamu Allah. Karena kamu yang hidup ada di sini. Mereka datang dari negeri yang jauh, menempuh begitu perjalanan yang jauh. Mereka dalam keadaan lapar, mereka dalam keadaan perlu dibantu. Maka jangan sekali-kali menyanyikan tamu-tamu mulia itu. Demi Tuhan Ka'bah, kalau aku punya harta yang banyak, gak usah satu pun, satu ribis pun jangan kamu mengeluarkan. Tapi tamu itu terlalu banyak, saya gak mampu kalau nangani sendiri. Ayo kita semuanya menjadi penerima tamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa saya mengeluarkan ini adalah dari sebaik-baik harta saya, yang paling halal dan paling mahal. Dengan catatan, tidak ada memutus silaturahim, tidak diambil daripada cara yang zalim, dan tidak ada haram sama sekali. Karena itu kami berharap kamu semuanya yang berhak, yang mau menerima tamu juga demikian. Hormati Ka'bah, jangan sampai mengeluarkan daripada hartanya untuk menghormati tamu, ternyata dari yang haram, cari yang halal. Yang tidak diambil daripada cara yang zalim, dan tidak karena dengan harta dari itu menyebabkan terjadi cekcok antara silaturahim. Masya Allah, ini nasihat penting ini. Pertama, orang itu harus tahu dirinya siapa. Kalau dia mengetahui dikasih kelebihan oleh Allah, maka patut dia bersyukur. Ya Allah, saya dipanggil ustaz, saya dicuruh ceramah, saya disuruh nasihat. Setelah mengetahui itu, maka harus mengetahui tugasnya. Tugasnya kamu jadi ustaz gimana? Tugasnya kamu jadi para dai, jadi orang penasihat, jadi penasihat gimana? Harus kamu mengetahui itu. Sehingga kamu menjadi ustaz yang beneran. Koreksi lagi, saya dikasih lebih harta oleh Allah daripada yang lainnya. Pekerjaan saya lebih maju, toko saya lebih ramai, duit saya lebih banyak, pabrik saya lebih besar. Patut kamu syukuri itu. Tapi tugasnya bagaimana orang yang lebih harta itu? Apakah kikir? Tugasnya apa? Orang yang lebih maju pekerjaannya, apakah tidak membantu orang lain? Koreksi lagi, saya dari keluarga mulia, nasab mulia, wah saya dipanggil Habib, saya dipanggil Sayyid, saya dipanggil Gus, saya dipanggil Ajengan, saya dipanggil Bindere, saya dipanggil, itu panggilan mulia untuk memuliakan. Saya dipanggil kiai. Setelah patut kamu syukuri, tapi setelah itu apa tugasnya kamu jadi bindera? Apa tugasnya kamu jadi habib? Koreksi lagi. Saya jadi kepala desa, saya jadi camat, saya jadi bupati, saya jadi wali kota, saya jadi gubernur, menteri, presiden, jenderal, kapolres, dangdim, saya jadi. Tapi kamu harus tahu, jadi tugasnya gimana? Tugasnya wali kota gimana? Tugasnya bupati gimana? Tugasnya kapolres gimana? Tugasnya dangdim gimana? Tugasnya polisi gimana? Tugasnya. Harus tahu tugasnya. Bukan berarti kalau sudah pangkat enggak menjalankan tugas itu mulia loh ya. Bukan kalau sudah dipanggil ustaz kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya itu mulia loh ya. Bukan kalau sudah dipanggil kiai, habib kemudian dia tidak berakhlakul karimah itu menjadi mulia loh ya. Hati-hati. Harus tahu tugas masing-masing. Ketika sudah tahu tugas masing-masing dan menjalankannya baru. Saya ketua takmir masjid. Saya adalah imam sholat rotib. Tugasnya gimana? Imam sholat rotib main sekak. Pantas gak? Ketua takmir masjid main layangan. Pantas gak? Artinya harus tahu tugas. Loh ini gak gampang. Itu patut untuk disyukuri. Tapi harus kamu laksanakan tugasnya. Sesuaikan tugas tadi itu. Saya mau tanya. Kalau ada polisi main neker, pantas enggak? Enggak pantas. Enggak pantas. Dia harus tahu tugasnya. Kalau ada misalnya kiai, habib joget, gak pantas. Karena itu saya enggak setuju kalau dulu tadi itu ada siapa itu TNI yang joget-joget itu. Apa siapa itu? Enggak pantas. TNI harus tegas. Joget tadi. Enggak pantas. Harus tahu tugasnya. Harus tahu tugas. Kira-kira Anda semuanya ngelihat Taufik Assegaf yang berdiri ada di Anda joget, ngrungokno nasihati. Kira-kira enno mulai sampel Habib Taufik. Mulai kabeh. Paham ya? Ah, karena itu Datuk Rasulullah Hasyim ini ngingetin sama orang Arab di situ, "Eh, kamu itu orang yang hebat lo ya. Dekat dengan Ka'bah rumahmu. Kamu dijadikan ditakdir oleh Allah hidup ada di Mekah dan kamu menjadi suku Arab yang paling mulia. Nasab kamu adalah hebat. Kamu ini. Tapi kamu harus tahu tugasnya. Kalau kamu menjadi orang yang dipercaya hidup ada di sekitar Ka'bah, muliakan tamu-tamu Ka'bah. Yang punya harta, ayo keluarkan hartanya untuk menghormati tamu Ka'bah. Tapi jangan hanya sekedar kasih makan dari rezeki yang halal, karena mereka datang ke Ka'bah untuk ibadah. Ini penting untuk supaya diterapkan kepada kita semuanya. Hah? Kamu boleh nasihati anak-anak kamu, misalnya kalau kamu itu kiai, kalau kamu itu ustadz, kalau kamu itu Habib, kamu anak-anaknya Habib. Kamu itu anaknya kiai, abah kamu itu dipanggil kiai sama orang. Karena itu kamu harus belajar yang giat. Kamu harus jadi ulama. Jangan nanti bapaknya kiai, anak kiai sama maca Quran. Enggak pantas. Boleh kamu tunjukkan orang tadi itu kemuliaannya, tetapi harus orang tadi itu diberitahu dengan tugasnya masing-masing. Penting ya. Cocok dengan apa yang dikatakan tadi itu, dinasihatkan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang sempurna imannya itu? Tadi itu dikatakan, orang sempurna imannya tadi itu bukan berarti tasbihnya dobo. Ya, zikir banyak itu adalah termasuk tanda kesempurnaan iman, saudara. Orang yang sempurna imannya tadi itu bukan berarti serbani keti. Orang yang sempurnanya iman itu juga diukur bagaimana hubungannya dengan makhluk. Bukan hanya dalam bentuk ibadah kepada Tuhan saja. Lihat Nabi SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang imannya sempurna kepada Allah dan hari kiamat, dia ngomongnya baik. Kalau enggak diem, artinya enggak pernah nyakitkan hati omongannya sama orang. Omongannya adalah bagus-bagus. Bagus omongan itu secara syar'an, bukan bagus omongan itu adalah karena dibayar, tapi secara syariat. Bagus artinya yang menghasilkan pahala. Apa kalam yang bagus? Obrolan omongan orang yang bagus itu apa? Allah berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum." Enggak ada baiknya obrolannya manusia ini. Illa kecuali kalau omongannya tadi itu man amara bima'rufin au sadaqatin au islahin bainan nas, kecuali tiga syarat. Pertama, ngajak orang berbuat kebajikan. Ya salat, ya baca Quran, yang hormati yang lebih tua, ya sayang kepada yang lebih muda. Au sadaqatin, ngajak orang untuk bersedekah. Ayo kita bantu saudara-saudara kita. Ayo kita bantu orang yang enggak punya. Ayo anak-anak yatim kita perhatikan. Ayo ngajak orang bersedekah. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan orang lain. Wis, enggak usah rame. Ayo kita bersatu lagi. Ayo kita bersaudara lagi. Itu yang bagus. Selain itu, wis ta, enggak ada baiknya. Kamu berbicara politik, engkau lawan politik yang menjawab. Ruwet. Kamu berbicara organisasi, lawan organisasi nanti akan menjawab ruwet jadinya. Fitnah. Dan itu yang masukkan ada di koran-koran. Ruwet apa ini koran? Isinya al-tukaranu wal-ilo-ilo-anu. Coba kalau misalnya dibatasi, udah berbicara yang baik-baik. Ngajak orang berbuat kebajikan, sedekah, dan mendamaikan orang. Dia kira nama lebu. Nggak kira nama lebu. Taib. Kemudian Nabi SAW berkata, kenapa? Nih, jadi iman itu juga peduli dengan masyarakat sekitar. Mangkana yu'minu billahi wal akhir falyukrim daifah. Siapa orang yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir, hormat sama tamu. Hormat sama tamu itu, Pak, enggak harus motong kambing. Lo wong jarang makanin dok-dok kate ngomong motong kambing, enggak nyolong enggak iso, Pak. Soro. Enggak harus begitu hormat dengan tamu itu. Tapi hormat dengan tamu itu senang dengan tamu. Kalau datang senyum, ahlan wasalan, selamat datang, silakan. Ini kalau ahlan wasalan itu begini loh, ahlan. Ahlan. Kamu itu seperti keluarga kami. Wasalan. Gampang masuk kepada kami, enggak pakai macam-macam begitu. Wa marhaban. Silakan, silakan kamu. Tadi itu tenang, senang, berbahagia ada di tempat kami. Begitu maksudnya. Tamu itu dijadikan akrab, merasa dirinya tidak asing di rumah tadi itu. Itu maksudnya ahlan wasalan, marhaban. Wis mari dijenggonge mbek asu ono ning ngarep. Mari ngono satpami mendeli. Mari ngono harus tamu lapor itu dan ini baru ahlan wasalan koro. Soro melbune kok. Ndak wasah lan niku. Hah? Karena itu hormat tamu tadi itu adalah bukan berarti harus kasih makan enak. Tapi kita bisa berseri-seri kalau kedatangan tamu. Hah? Kalau kedatangan tamu. Kemudian kalau pulang diantarkan. Hah? Diantarkan. Begitu. Bilang al-bashashatu khairum minal qira. Fa kaifa man yugri wa huwa yadhhaku. Berseri-seri wajah itu lebih bagus daripada menjamu yang mewah kepada tamu itu. Tapi lebih top lagi adalah menjamu yang mewah sambil berseri-seri wajah. Berseri-seri tok dak dijamu. Luwe tamu nih. Guyut. Baik. Baik, pas bae ibu kok baik. Ya percuma. Menjamu tapi tidak berseri-seri. Wah, jamunya hebat tapi ketus. Ayo, badokan kabeh iki. Ya percuma, gitu loh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Itu namanya mengganggu yang jaga perasaan. Ngono sih entek rong piring. Yo ancene tamu ne dak ono atine. Dak ono perasaane iku berarti. Masyaallah ya, dari begitulah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh. Wah, kalau sudah kedatangan tamu itu senengnya setengah mah. Setengah nanti Nabi Ibrahim sampai dijuluki Abu Divan, bapak para tamu. Bapaknya para tamu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak mau makan kecuali sama tamu. Kalau ada tamu senengnya setengah mati Nabi Ibrahim itu. Kalau tidak ada tamu cari keluar sampai 3 mil. Dole. Masa ada daya belas rek. Ngono. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sejelek-jelek rumah itu adalah yang tidak ditamui. Nah, rumah hantu. Kenapa? Sahibul bait jadi hantu. Wedi kada mlebu. Kriyoyo mentune menterese. Lihat nih. Nah, tapi menjamu dengan rezeki yang halal, jangan rezeki yang haram, ya. Jangan rezeki yang haram. Baik. Panjang lebar nanti kalau kita terangkan, ya. Beliau fakanu yastahiduna fidzalik wa yukhrijuna min amwalihim wa yud'anu fi darin nadwah. Jadi karena anjuran daripada Hasyim, dan Hasyim ini diikuti oleh masyarakat, diikuti oleh masyarakat, akhirnya orang-orang Quraisy wah mengeluarkan hartanya untuk menghormati orang-orang yang haji, ditaruh ada di Nadwah. Nadwah itu tempat untuk musyawarah. Kenapa? Apa sih resepnya orang itu bisa diikuti? Paham nih? Orang itu kalau melakukan jadi contoh, insya Allah dicontoh. Nih gambarannya. Ada orang dia ahli sholat, ngajak sholat, ayo rek, sholat, ayo sholat, sholat. Insya Allah diturut. Iya, anjani ahli sholat. Kelihatan. Eh sholat. Ya diguyu kan. Bukan ahli sholat. Gitu loh. Karena kalau kepingin dicontoh, kamu harus banyak melakukan itu. Maka kamu akan diikuti nanti. Omongan kamu tadi itu berharga. Bapak sama anak aja, kalau gak bisa nyontoh, tidak bisa dijadikan contoh, tak kira anda diturut. Rokokan. Rokokan ya, tempi dengan. Gak bisa. Gak bisa. Kenapa dia gak menjadi contoh? Kalau dia gak mau, paham ini? Jangan rokok, bahaya. Bisa sakit. Lakinya buat apa nak? Ngerokok. Duitnya itu bisa ditabung. Nanti kalau sudah banyak, kamu bisa ke Mekah, bisa umroh, bisa ke Madinah, ziarah Nabi. Loh, orang-orang itu sampai umur 70 tahun ngerokok. Kalau dikumpulkan duitnya mulai dia ngerokok sampai 70 tahun, antuk pirang juta itu, ayo. Mungkin bisa bangun masjid dia. Loh, ditipu ambil gudang garam, ambil jambu bol. Karena itu gak usah ngerokok. Lebih rokoknya jujur bisa mengakibatkan kanker jantung, wah macam-macam. Rokoknya jujur, gobloknya udah percaya. Terus ya. Baik. Wa huwa awwalu man sanna rihlatan li Quraisy. Beliau Hasyim ini adalah pertama yang melakukan dua bepergian yang banyak dilakukan oleh Quraisy. Kemarin diceritakan di Perang Badar, orang Arab itu punya dua pergi. Di Mekah itu enggak ada toko, Pak. Daerahnya gersang. Enggak ada perkebunan di Mekah itu. Enggak ada perkebunan. Kon macul ngene ketemu watu di Mekah itu. Karena itu disebut Batha. Gak ada. Terus hasilnya gimana? Kok makmur ada di sana? Nah, ada dua rehlah. Di ila fi Quraisy, ila fihim rehlat asyidai wassaif. Pergi pertama waktu musim dingin. Kalau rehlat asyita perginya adalah ke Syam. Pergi ke Syam. Musim dingin pergi ke Syam. Jadi mereka bawa barang-barang yang ada di Arab dibawa ke Syam karena di sana lagi memerlukan, membutuhkan. Ada di Syam. Musim dingin di Syam itu banyak memerlukan kain-kain pengangat. Orang Arab banyak di situ yang membuat. Mereka selama setahun buat. Dibawa ke Syam, diborong kabeh di Syam sana. Pulangnya dari Syam, kulaan makanan-makanan yang diperlukan oleh orang Mekah. Orang yang di sekitar Mekah sana itu. Ah, itu cukup sudah. Ini untuk setengah tahun. Musim panas berangkat ke Yaman. Di Yaman memerlukan juga barang-barang untuk pendingin. Orang Arab yang membuat, orang Mekah yang membuat, berangkat ke Yaman. Nanti pulang dari Yaman bawa barang-barang yang diperlukan ada di Mekah. Dua kali perjalanan cukup. Mereka tercukupi malah berlebihan daripada keperluan dan kebutuhannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan rihlatash shita'i was-saif. Kamu cukup. Orang Arab ini tidak banyak bekerja. Dengan dua musim satu kali kerja sudah cukup untuk kebutuhannya. Malah berlebihan. Falyabudu ay falyakhdumu. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka hendaknya orang yang dikasih mudah rizkinya tadi itu hanya dengan dua bepergian cukup untuk kebutuhan setahun, maka khidmato ambek Ka'bah. Perhatikan ibadah untuk Ka'bah. Rabb hadzal bait, rabb hadzal Ka'bah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki lancar sehingga kamu tidak sampai kelaparan. Jadi luar biasa ya. Yang pertama yang membuat bepergian dua kali ini adalah Hasyim ini, datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Baik. Karena masih panjang, maka insyaallah kita teruskan besok. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita tadi itu juga bisa kita ambil hikmah diantaranya. Lek cukup, kalau sudah kamu itu punya harta berlebihan, jangan kamu itu semakin tamak. Hidup kamu itu jangan seperti orang yang kehausan kemudian minum air laut asin. Semakin banyak minum tambah haus. Jangan begitu dengan dunia ini. Kalau kamu itu dikasih harta lebih, wes kain ibadah yang Gusti Allah, dibuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tambah tenang, lah kok bingung. Sama dengan ikan dilepas ada di lautan tambah bingung. Dia khawatir kehausan. Lho ya apa sih? Seharusnya tambah tentrem dia dari itu. Kain ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laukana li ibni Adam wadiyani min dahab labtagha thalitha wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullah ala man ta'ab. Kalau seandainya manusia ini dikasih dua lembah, lembah itu apa ya? Gunung-gunung. Berarti apa? Jurang ya. Lembah antara beberapa gunung itu yang diitari sama gunung lembah. Kalau itu dijadikan keranjang sak mono gede ini, kemudian diisi emas, berapa ton kira-kira? Kamu bisa bayangkan sugihnya orang ini, kayanya orang itu gimana? Itu bukan satu lembah, dua lembah yang isi emas semuanya. Kalau dikasihkan kepada manusia, ternyata manusia dari itu tidak merasa cukup, masih merencana punya tiga, saudara. Saking tamai sifatnya menungso ini. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illat turab. Ternyata yang bisa memenuhi perut manusia adalah tanah. Artinya al-mateu. Kalau sudah mati baru mendek. Kalau sudah mati baru dia merasa is cukup. Karena itu jangan terlalu kamu itu tertipu dengan kehidupan don. Ojo gelem. Oleh kesel. Nah, jangan kayak ini. Enggak ada perlunya itu semuanya. Seharusnya kamu tadi itu tenang. Kenapa wis cukup? Mosok kalah ambek sapimu kon. Sapi itu memang keluar. makan, makan. Lah semarak lunggu. Tenang. Masa kalah sama ayam kamu? Ayam itu keluar, makan, makan, makan. Tapi kalau sudah malam, gak ngurusan. Itu sudah duduk ambil anak-anaknya. Dilindungi semua anak-anaknya. Duduk sama anak-anaknya. Lakon. Pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja. Lunggu ambil anak gak tahu. Gede anak itu tuan kabeh. Nasihati anak gak pernah. Gede kuncitan kabeh anake. Lah, karena itu cobalah kamu jadi orang yang bisa sadar bahwa anak kamu itu lebih berharga daripada harta kamu. Perhatikan anak kamu. Jaga anak kamu, programkan anak kamu. Ojo tuku tok, ojo sawah tok, ojo pabrik tok. Pabrik maju anake pecandu narkoba nantinya. Anaknya ternyata teler. Anaknya ternyata berbuat yang tidak bagus. Rugi, rugi, rugi, saudara. Kalaupun kamu hartanya banyak, anak kamu tidak menjadi anak yang soleh, kamu mati. Kayak apa tunjuknya kira-kira? Buat apa kira-kira hartanya? Lawang anak kamu ngisep ganja. Buat apa hartanya kamu nantinya? Karena itu jangan kamu tertipu dengan dunia. Anak kamu lebih berharga daripada hartanya kamu. Wis mandek kok ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat ibadah itu nikmat. Kalau kamu itu dekat sama Allah, wah paling nikmat. Salat tuh, bacaan Quran. Ya Allah, dinasihati langsung sama Gusti Allah. Dinasihati langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan gini, kamu harus begini, jangan itu. Oh. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengasih kepada kamu supaya bersemangat, kamu akan disediakan surga begini itu dan ini itu. Wah, nikmat. Nah, karena itu jangan tertipu di atas dunia ini, maka jadilah orang yang betul-betul kamu tadi itu mencari keperluan dan itu digunakan untuk manfaat. Terus terakhir, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah berkata begini. Orang itu bekerja hendaknya dia tadi itu mencari hajatnya. Apa hajat itu? Keperluan, keperluannya. Kalau sudah selesai mendapatkan keperluannya, hajatnya, maka hendaknya dia keluar daripada urusan dunia, karena urusan dunia itu adalah penyakit. Sebenarnya urusan dunia penyakit. Karena itu masuklah kamu tadi itu karena untuk hajat. Oh, masa kita ini tidak boleh bekerja? Bekerja untuk apa? Cari keperluan, kebutuhan. Oh, biaya anak. Oh, untuk nafkah. Oh, untuk makan. Oh, untuk... Kalau sudah dapat, apa perlunya? Cepat itu. Ibadah, baca Quran, zikir. Sama dengan orang buat, kalau dia mau kencing atau berak, masuk kamar mandi, disebut apa? Menyelesaikan hajat. Masuk kamar mandi itu perlu. Loh ya apa kebelet kok. Silakan, silakan. Tapi kalau sudah selesai hajatnya, cepat keluar, ojo itikaf. Sudah selesai hajat, sik tetep ae lungguh nek ono rong jam. Kayak apa? Itu tempat penyakit. Silakan kamu masuk hanya sekedar untuk hajat. Silakan kamu masuk urusan dunia, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, tapi hanya sekedar untuk hajat. Cepat-cepat keluar kalau sudah kesampaian hajat kamu. Kenapa? Karena di situ adalah banyak orang terjerumus. Fir'aun, Korun, Haman, Wake, sing terjerumus gara-gara urusan dunia, sehingga kamu menjadi orang yang selamat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru akhlak daripada Rasulullah. Amin. Allahumma amin.